إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاذني الله وإياكم من شدة عذابها أيها المسلمون عباد الله. Pada ayat yang terakhir kita dengar dalam khutbatul haja, Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala memerintahkan untuk kita mengucapkan qawlan sadida fi qawlihi ya ayyuhalladzina amanu attaqullah wa qulu qawlan sadida, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian mengucapkan qawlan sadida, yaitu qawlan haqqan la batila fih, ucapan yang benar, yang hak, yang berdiri di atas ilmu, yang tidak mengandung sedikit pun kebatilan padanya. Qawlan sadida, qawlan sidqan la kadiba fih, qawlan yang jujur, ucapan yang jujur, yang tidak mengandung dusta di dalamnya. Qawlan ma'rufan la munkara fih, qawlan yang ma'ruf, yang tidak mengandung perkara mungkar padanya. Dan Rabbuna tabaraka wa ta'ala akan memberi balasan yang sangat besar dan agung. Faqala ta'ala yaghfir lakum dhunubakum, qala yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Pasti dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan meluruskan amalan kalian, membenahinya, menyelamatkan dari kepincangan, menyelamatkannya dari kesesatan. Yuslih lakum a'malakum, meluruskan akidah kita, meluruskan iman kita dan manhaj kita serta ibadah dan akhlak kita dengan sebab qawlan sadida. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan pasti Allah dengan itu akan mengampuni segala dosa kalian. Ayyuhal mu'minuna ibadallah, perhatikan baik-baik ganjaran yang begitu agung dan besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tak seorang muslim, tak seorang mukmin kecuali dia sangat fakir, sangat membutuhkan Allah tabaraka wa ta'ala untuk dia istiqamah di atas al-haq, untuk Allah luruskan imannya di zaman penuh penyimpangan dan kesesatan dalam hal iman. Allah luruskan akidahnya di saat berdatangan bertubi-tubi berbagai fitan, berbagai fitnah yang mengancam keselamatan akidah seorang hamba. Ayyuhal mu'minuna ibadallah, ketahui bahwa di antara qawlan sadida adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, memerintahkan umat manusia dan semua yang ada di sekitarnya kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang munkar. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar adalah akhlak kaum mukminin, yang Allah wajibkan kaum mukminin untuk berakhlak dan berhias dengannya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wal takum minkum ummatun يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang menyeru, mengajak kepada yang ma'ruf dan memerintahkan kepada yang hak, mengajak kepada yang baik dan memerintahkan kepada yang ma'ruf, serta mencegah manusia dari kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang berhasil. Bahkan Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar sebagai salah satu azmul umur, dari salah satu al-azmil umur, perkara-perkara, amalan-amalan yang wajib ditekuni dan diseriusi oleh setiap muslim. Demikian dalam wasiat Luqman kepada putranya, ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai putraku, tegakkan salat dan perintahkan kepada yang ma'ruf serta cegah dari yang mungkar, dan sabarlah engkau menghadapi akibat dan konsekuensi al-amru bil ma'ruf dan an-nahyi 'anil munkar yang kau lakukan. Sesungguhnya perkara itu bagian daripada yang Allah perintahkan dan Allah sangat tekankan. Ayyuhal mu'minun ibadallah, al-amru bil ma'ruf wan-nahyi 'anil munkar adalah satu amalan yang apabila ditinggalkan oleh suatu kaum akan menyebabkan laknat Allah terhadapnya, akan menyebabkan datangnya azab kepada kaum tersebut. Tidak pandang bulu, tidak terkecuali siapapun yang meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan-nahyi 'anil munkar, tidaklah sebuah negeri, tidaklah sebuah komunitas, tidaklah sebuah kehidupan, rumah tangga, pondok pesantren dan masyarakat luas, ketika meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, tidak ada keseriusan untuk menjalaninya, maka itu merupakan salah satu sebab turunnya amarah Allah tabaraka wa ta'ala sebagaimana Allah timpakan kepada Bani Israel. Di dalam ayatnya Allah mengatakan, lu'ina alladhina kafaru min Bani Israel 'ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh la bi'sa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Daud, yakni di dalam kitab Az-Zabur, dan melalui lisan Ibn Maryam di dalam kitab Al-Injil. Hal itu disebabkan kemaksiatan yang mereka lakukan dan sikap melampaui batas, batas-batas syariat Allah tabaraka wa ta'ala yang mereka lakukan. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Dahulu mereka tidak ada upaya untuk saling mencegah kemungkaran yang dilakukan di tengah-tengah mereka. Mereka diam, tidak ada yang berupaya untuk mencegahnya. Sungguh amat buruk apa yang mereka lakukan itu. Kaum muslimina ibadallah, kita semua takut kepada laknat Allah, kita semua takut kepada azab Allah. Karenanya hendaknya kita, terkhusus para talabatul ilm, para penuntut ilmu, para pelajar din, untuk benar-benar menghidupkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar di tengah-tengah mereka, nasihat di antar mereka, saling menegur, at-tawasi bil haq, at-tawasi bis sabr. Demikian Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan dan menegaskan, ayyuhal mu'minuna ibadallah. Di dalam sebuah hadisnya, An-Nabi wa alaihi salatu wassalam menegaskan, diriwayatkan dari Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, dari As-Sahabil Jalil Hudzaifah radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi lata'murunna bil ma'ruf wa latanhawunna 'anil munkar aw layushikanna Allahu ay yab'atha 'alaykum 'adaban minhu thumma tad'unahu fala yastajibu lakum. Demi jiwaku yang berada di tangannya, atau demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hendaknya kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kalau tidak kalian lakukan, sungguh sudah sangat dekat waktunya untuk Allah kirimkan azab dari sisinya kepada kalian semuanya. Kemudian di saat itu, di saat azab, di saat bencana, di saat musibah telah melanda dan merata, kalian berdoa, memanggil Allah, memohon, meminta perlindungan darinya. Kemudian Allah tidak mengabulkan doa kalian. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita telah meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Kita diam, kita berbasa-basi, kita mengedepankan kepentingan duniawi, kita mementingkan persahabatan, perkawanan, persaudaraan dan yang lainnya, berbagai alasan yang mencegahnya untuk melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المسلمون عباد الله, terkhusus para talabatul ilm, para duat ila Allah untuk benar-benar memperhatikan dan menseriusi al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, untuk menjadikan amalan ini bagian terpenting dalam hidupnya, mengajak umat kepada al-ma'ruf dan a'zamul ma'ruf tauhidullah. Ma'ruf tertinggi dan teragung adalah tauhidullah, ibadatuhu wahda la syarikalah, beribadah hanya kepadanya satu-satunya dan tidak menyekutukan sesuatu apapun dengannya. Wa'a'zamul munkar asyirku billah, dan kemungkaran terbesar adalah kesyirikan kepada Allah, menjadikan tandingan dalam berbagai peribadatan kepadanya, menjadikan tandingan bagi Allah dalam doa, menjadikan tandingan untuk Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal istighatha, dan menjadikan tandingan bagi Allah dalam bertawakal, dalam menyembelih hewan-hewan kurban, yang semuanya itu tidak boleh kecuali hanya diberikan kepada Allah sang Khalik Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard. Ayuhal mu'minuna ibadallah, kepada talabatul ilm, para pelajar, hendaknya menghidupkan al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, dengan siapapun kita berteman dan berkawan. Al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar dijadikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam sebagai salah satu permasalahan penting yang dengannya beliau mengambil baiat para sahabatnya kaum mukminin. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallah dari sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat mengambil baiat diceritakan oleh Ubadah, qala bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan beberapa perkara antara lain, wa ala an naqula bil haqq aina ma kunna wa la nakhafu fillahi lawmata la'im, dan kami berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wasallam berjanji setia untuk tetap loyal kepadanya dalam perkara mengucapkan dan menyampaikan kebenaran dimanapun kami berada, dan untuk kami tidak takut kepada siapapun, celaan siapapun, hinaan siapapun di jalan agama Allah, dalam jalan membela tauhid was sunnah. La nakhafu fillah laumata laim. Demikian sebaiknya dan seharusnya akhlak seorang talibul ilm, akhlak seorang da'i ilallah tabaraka wa ta'ala di ma'had yang mubarak ini insyaAllah. Hidupkan al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Jangan ada satu kemungkaran yang didiamkan. Jangan ada satu kemungkaran, baik kemungkaran terkait akidah, atau kemungkaran terkait manhaj, atau kemungkaran terkait akhlak dan muamalah. Jangan ada yang membiarkannya. Kalau kita masih menginginkan ma'had ini diberkahi oleh Allah, kalau kita masih menginginkan ilmu yang kita pelajari Allah jadikan sebagai al-ilmun nafi', dan bahkan kalau kita masih menginginkan terselamatkannya tempat kita berpijak, tempat kita berjalan dan tinggal di muka bumi ini, kalau talabatul ilm sudah tidak lagi mempedulikan al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, jangan diharap amalan besar ini akan dilakukan oleh selain talabatul ilmi wa du'at. Semoga apa yang kita dengarkan bersama ini bermanfaat, terkhusus untuk Al-Khatib. Semoga bermanfaat untuk semua yang mendengarkannya. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal musliman min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wa aqimissalah.